الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نجي آيات نرانا كباب paringan rizki. Pinginane malam Kamis kula sampun nerangake wong sing do kepangringan rizki nanging isadae kurang. Nah, ora gelem zakat, ora gelem sedekah. Lah niki kula kantos nerangake tiang-tiang sugih sing kepangaringan rizki sing zakate temnanan sedekah wantun ahli ibadah poso Senin Kemis wani kiwe kare wong sugih sing lubah dewe. Sing suki temenan taraf internasional wis tak contohake. Sing Islam Nabi Sulaiman, sing kafir Korun. Suki luar biasa, suki-suki wong kafir sak donya Korun, suki-suki wong Islam sak donya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman suki, tapi pantes kesukiane kanggo ngamal dhewe karo Korun sing banget medite. Niki mangke kanthi nerangake wong sugih sing ahli ibadah, sing ahli sedekah. Niku keistimewaane pirang-pirang. Ayate, "Qul jawa sira Muhammad, inna rabbi satemenge pangeranku, ya besutu iku jembarake sapa pangeran ar-rizqa ing rizqi liman marang wong yasha'u kang resake sapa Allah min ibadihi saking para kawulane wa yaqtiru lan nyempetake ngrupekake sapa Allah lahu marang man yasha'. Kaula sing diparingi rizki sing jembar luas, ning ana sing diparingi kesempitan. Kekalihipun merupake ujian. Sing diparingi kejembaran sugih syukur, sing diparingi kesempitan kurang sabar. Jadi padha ngadepi ujiane. Nek diparingi kecekapan syukure sing tenanan. Nek diparingi kesempitan sabare sing rosok sabar. Wa ma anfaqtum utawi perkara anfaqtum kang infak kang nyumbangake sira kabeh ing mamin syai'in saking apa-apa. Nek diparingi rezeki terus diinfakake, disalurke sing samestine, bahwa mangkote Gusti Allah yukhlibuhu bakal ganti Allah ing sik. Jadi yang germet itu teko tangan pas pasti ana kandine mboten insyaallah pasti ayat teng Quran wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, sesuatu yang kamu sumbangkan untuk kebaikan Allah pasti ganti. Cuma gantinya itu gak rumongso ya. Sing nampak itu gak rumongso, gak jarang menurut ya. Wahuwa ta'ikusya Allah khairul razikin, luwe bagus-bagus sedat kang paling rizki. Tersebut dawuh Quran, dawuh hadis pirang-pirang sing nerangake. Malahan diterangake tengene hadis Gusti Allah niku nugasake malaikat loro. Ana malaikat loro sing ditugas. Tugase saben esok medhun donga. Donga wis donga bali ning langit. Sesok maneh medhun maneh donga. Rampung donga bali ning langit. Bendina tugase namung donga nganti kiamat. Sing siji dumane kepenak. Allahumma tak waca tambahan-tambahan. Allahumma akti munfiqan kholafa. Anggar sing siji wisbar, sing siji ganti muni. Allahumma akti munsikan tarafa ya. Iku nek dungane le cara Arab maknane tak waca tambahan-tambahan. I maksud kula ben majelis taklim malam Kamis saged nampi mangke milih sing pundi. Allahumma tuh Allah akti mugi maringi panjenengan Gusti munfiqan tiang sukih kang breh-breh khalafa panjenengan paringi gantos ingkang sae. Ya Allah Gusti tiang sukih-sukih sing breh sampean paringi gantos ingkang sae. Anggar sing siji wis muni, terus sing siji muni nah. Allahumma akti mungsikan talaba. Ya Allah Gusti akti mugi maringi panjenengan mungsikan ing wong sing nyetidel talaban sampean tumpes. Itu sing siji. Sing siji menteni. Ya Allah, tiang suke-suke singnya tipe sampean tumpes. Medeni ini. Nah, sisi-sisi mau, ya Allah, Gusti, tiang suke-suke sing brek panjenengan paringi gantos. Mugi-mugi, majelis malam Kamis, nanti paringi suke, termasuk golongan sing brek, sing diparingi gantos dening Allah. Amin, Allahumma. Iku aja ngerasake wong suke-suke sing brengkel sing api-api. Besok niki diceritake tengene hadis besok nanggone dina kiamat. Nek wayahe wong do mlebu swarga niku ana golongan papat royoan mlebu dike. Ana golongan macam papat royoan lebu dikit. pencalon-calon suarga, tapi royokan jaluk dikit. Golongan papat mau, siji wong sugih sing bleh. Loro wong sing hajine mabrur. Nomor telu barang sapi gugur namanya pertempuran mati syahid. Nomor bapak wong alim wong kiai. Wong bapak mlebu suarga cuma lengeca suarga jaluk dikit niki royokan royokan. Nah ini itu dorong bakan bisa melepuh dikit siapa? Sing syahid kula dasar babi alasamu apa? Sebab wong mati syahid perang sabil itu rekasannya gitu ganjarannya gede dan itu dikit. Kowe ngerti nek wong mati syahid ganjarane gedhe sing kandha sapa? Aku dikandhani Pak Yai. Lah iya sing kandha durung mlebu malah kowe mlebu iki kok. Ora disopan sing kandhane durung. Ya no. Terus sing nomor loro mau sing mati syahid dis nama lagi sing haji mabrur sing berhak aku haji ini mabrur lengoy badah tenanan tak hati-hati gue berarti nah haji mabrur ku ganjarannya gede sing kondo sama sudah ya Pak Yai ya iya wong kiai ini juru munggah suara gue melok-melok manggah dikit randi sopan enggak. Terus Pak Yai sendiri Pak Yai ini sopan aku mau aku nanti sendiri aku jadi kiai aku sebab ada orang suki situ kona kita sampai aku ngaji ku mungkin kalau tidak aku gak bisa jadi kiai. Jadi aku boleh jadi kiai iki wong sugih iki. Lah sing wong sugih wae sing dikek. Lah sing sugih sopan pun mboten bareng-bareng mawon. Akhire wong papat ngecake bareng. Sing kiai ne nanjalke wong sugih, sing wong sugih nanjalna kiai. Dadi akhire mlebu bareng. Jadi besoknya jadi wong sugih atau wis jadi wong sugih termasuk golongan sing wong sugih sing breh sing tidak ana manfaate aja nganti dadi wong sugih sing medit melarati ning awak. Dengerane malam Kamis aku nerangake wong sugih sing ora ibadah. Lah iki aku nerangake wong sugih sing ibadahe bagus. Nah, majelis malam Kamis nek dadi wong sugih, dadi wong sugih sing ibadahe bagus. Ahli poso, Senin Kamis, ahli sedekah, ahli zakat. Tarif sing perlu aturake teng griki kula sisihke wong sugih sing diparingi rezeki sing jembar asal zakate tepat lan beres sampun boten klebu golongan nyetitir kula wangsuli malih wong sugih sing diparingi kecekapan zakate beres wis ora kena disebut wong bakhil ora kena disebut wong nyetitik ora kena sampun lepas saka tujuan bakhil itu dari bengal itu Mulane nek diparingi sugih niku zakate sing cateliti ya. Lan pasti ana gantine. Dalile Quran. Wa ma amfaqtum min syai'in fa huwa yukhliqu. Nek maknane Quran ku aja nganggo insyaallah. Maka Quran dawuhe Gusti Allah. Gusti Allah dawuh mbok insyaallah iku berantar. Berarti jangan menyek karo Gusti Allah. Nek sampean ngomong kali konco, insyaallah kula badhe umrah insyaallah. Tapi nek nerangno dawuhe Gusti Allah, aja ngaku insyaallah. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut, kabeh wong urip mesti mati aja. Kabeh wong urip insyaallah mati. Niku menyek karo Gusti Allah. Nggih. Niki sampean dileteni majlis taklim malam Kamis. Kaya ngene iki dawuhe Gusti Allah. Apa sing tak sundangke? Gusti Allah pasti ganti aja. Insya Allah Gusti Allah ganti keliru niku. Wa ma amfaqtu min syai'in fa huwa yukhliqu. Angger kowe infak apa wae, Allah pasti ganti. Ayat tandhaipun nerangake lakune wong kafir-kafir. Gusti Allah niku nek badhe meleh-melehake wong kafir. Niku carane ngedan. Upamane ape ngantem zat. Niku carane sing dipat cicin cecak ngomong Umar ora zat langsung. Niku carane. Maksud apa? Sebab manusia iku riwel. Niki kula nerangake ngeten iki ben bola-bali. Manusia iku riwel. Nek sampean kepengin reti jalile manusia riwel, surat Al-Kahfi juz 15. Wa kana al-insanu aksara syai'in jadala. Manusia iku riwel. Jadi caranya kudu ana saksi. Besok Gusti Allah nape munang-munani wong kafir iku disasana rene malaikat dike. Diketerangane. Wa yauma yahsyuruhum lan nerangno sira Muhammad ing dalam dinane ngumpulake sapa Allah. Wong musyrik musyrik wong kafir kafir dikumpul ke jami'an halikomit. Wong kafir gak wis dikumpul no kafir kafir kumpul kafir Islam kumpul Islam. Terus iki khusus wong kafir diunani. Iku carane mboten wong kafir sing diunani mboten. Malaikat ditekano. Summa yaqulu maqaluli ngendika Allah lil malaikati marang para malaikat. Malaikat-malaikat dadi tekakno nek ngarepe wong kafir-kafir. Malaikat-malaikat diuneni. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apa ta utawi ki wong musyrik iyakum ing seliramu kape malaikat kanu ana sapa wong musyrik yang kudu nek kudu nyembah. Hei malaikat dalem wong kafir-kafir semene iki nalika nang donya apa nyembah kowe carane ngaten iki malaikat kan galak-galak mboten Gusti qalu subhanak mboten mboten nyembah ten kula. Nek yo nyembah-nyembah. Kalu padha mangsuli malaikat subhanaka maha suci panjenengan. Anta waliyuna panjenengan ingkang ngasai dhateng kula min dunihim saking liyane wong musyrik. Mboten badhe kula disembah. Ngakon-ngakon nyembah mboten badhe. Lha wis nyembah sapa? Baltano yang budu nalcin balik ana sapa wong musik kudu nyembah ing jin niku kudu nyembah jin jin niku ana iki namane jin terus malaikat apa jinane jin iki jin iki jin iki terus jin jin iki tekano iki carane dadi malaikate cuci tangan ajrik malaikat aksaruhum utai sebagian akeh para wong musyrik piyin kelawan para jin yuk mu'minun aku duk iman saben jin iku jaman kuno jin sing nakal tapi dieling-eling jin mana sing Islam ya jin mana sing Islam mana jin mana sing kafir jin-jin pengdo kafir-kafir niku nek nuju ana wong kafir-kafir penyembah jin mlebu nanggon nanggon anu patung-patung dadi nang jero dadi patunge iku wajane kang mlaku kriyu-kriyu ngono ditunggang karo jine dadi wong kafir saya mantep carane dadi padane jin ya. Jadi jinnya nak jero apa sih dia omong karo wong kafir dijamak ditanggapi gitu leng-leng ya jadi majlis saklim malam gemis nak nuju sampai nuju kucuk nengene genteng-genteng ano patung bisa ngomong itu sana keterangan jin-jin itu. Nah, sing kembangin dia ngerti keterangan berwong salwansel gua terangake jin muspar ini dengan hadis arba'in uskuriyah arba'in ini konten kali arba'in nawawiyah ono arba'in uskuriyah sing ono keterangane uskuriyah singat sing kula terangake niki lan pembong saya maksud kula terangake Kanjeng Nabi saking Masjidil Haram isi Mekah dicegat Abu Jahal kancane pirang-pirang Muhammad manggil niki ayo adu kesaktian nak ngarepe ngarepe berhala kuiki hubal hubal termasuk berhala gede aku kesaktian piye aku tak takon karo berhala hubal kuwi ku nabi sing bener ta ora agama Islam ta agama apa Quran ku kita suci ta ora mari ayo wes terus Abu Jahal munduk-munduk namanya kerana Hubal Tuhanku Hubal berilah keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai Muhammad Quran dan agama Islam niku beralanya Hubal itu sama aku melaku kriul kriul kriul kriul melaku terus ngomong tenang sing ngomong jin muspar Muhammad ku nabi akon Islam aku mau sing batal Quran kitab kainane Muhammad terus Abu Jahal jilai jeng Nabi biye Muhammad kajeng Nabi boten apa-apa dikarap kaya wano orang apa dikai Nabi wangsul nembe saantara ana wong numpak jaran gede dhuwur mandek Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Siapa kowe? Kula Yasin lahir zaman Nabi Nuh. Jadi Nabi panjenengan kula aturi wangsul. Sampan wau dipermainkan kalih jin mustar. Kula dikandani keluarga. Lajeng kula cepet-cepet ngriki. Mustar kula ento terus kula sembelih. Niki gendahe jeneng. Dimuspan pun pecah. Sampai kula aturi wangsul malih nantang Abu Jahal. Dengar ke tidak Allah hubal. Mau sih nak jero mustar. Iki makai saya dan lepet kula. Ya, gini. Sehingga kajian Nabi. Balai ini. Abu Jahal. Sopan kajian Nabi tetap sopan. Ayo bali ne adu kesaktian. Melek kemelai mana? Ora api-apian ayo. Jika Abu Jahal ngomong karo Ubal, Tuhan Ubal berilah penjelasan seperti tadi. Itu. Ubal ngaku. Kriu. Terus ngomong. Aku ngomong sak bener. Muhammad menikah Nabi Rasul terakhir. Quran kitab suci saking Gusti Allah. Agama Islam agama ingkang sak bener. Ora ana agama liyane. Abu Jahal mangko. Dalam berhala hukum di juatas di juatas terpocar kakek ada pengeran di juatas barang itu ya ya boleh mana itu kakek nanti orang menjilai orang iya orang ya guys terus mulai mana lain itu berbicara masjid malam kemis ngawal ya. Niki hebatnya kanjeng Nabi mulanya bahasa Al-Quran rahmatan lil alamin sampan apa sampan hafal ketenang kanjeng Nabi kasih sayang karo wong kafir mboten karo wong Islam ya. Karo wong kafir ora tau lajak nek sahabat karo wong kafir lajak bener dalile asyidda'u ala kufar walladina ma'ahu asyidda'u ala kufar para sahabat yang penjara ini Nabi ku galak-galak terhadap wong kafir tapi ini ada wong muni kanjeng Nabi galak wong rak tau ngaji wong rak tau ngaji kanjeng Nabi ku halus dalile Al-Quran rahmatan lil alamin ya, orang rahmatan lil muslimin cuma nek mulang aja mandek semono sahabat galak-galak terkara wong kafir tapi karo majlis taklim malam kemis galak ndi sahabat karo majlis taklim malam kemis galak ndi ayo para sahabat 13 tahun nak Mekah saben sholat soi teletong diperintang arep balas kantuk 13 tahun saiki majlis taklim malam kemis upamanya ada orang kabir meleburinnya nyemprot teletong sampean disemprot teletong ngantani 13 tahun apa langsung dan langsung berarti sahabat kali sampean galak sampean ngono lho. Jadi sahabat galak-galak isih galak malam kemis. Malam kemis wong langsung kok. Bener? Ora ana mandi saiki ta. Nggih, tak tekan tekan. Holor malah tak holor-holor lho. Balas kalah menang cacak jadi malam kemis karo sahabat galak di galak malam kemis ngata lu ngaji jadi aja ngomong sahabat galak-galak kita wajib galak wala itu ngomong sakar pede itu malah ini ada anu pun rumahnya jadi galak-galak itu mergalem mulang keliru. Jadi ana nerana Kanjeng Nabi galak niku arunane Kanjeng Nabi mboten nate galak. Selama perang Kanjeng Nabi mboten nate ngejai wong kafir. Wong kafir anggere wis mlayu ditututi sahabat, sahabate diseneni jeneng Nabi. Carane ora kaya perang saiki ngono ta. Iki Kanjeng Nabi welas asine. Wangsul dateng ayat. Jadi ajeng meleng-melengake wong kafir, Gusti Allah ngomongi ning malaikat. Malaikat ditakoni, apa wong kafir semene akeh, do musyrik semene akeh iki nggih nyembah kowe? Mboten Gusti, Maha Suci panjenengan ingkang ngasahi dateng kita. Lais piye? Tiang-tiang menika do nyembah cincin. Kenal cincin ya, malaikat mangen muji cincin, dikenal. Dicateti. Malaikat sing tukang nyateti niku. Nek wis kaya ngono, wis keprogok wong kafir ra iso ngomong. Cara basa kudus kelatep. Wong kafir kelatep mergo diunani malaikat. Malaikat gowo godo niku. Wis awani. Paya mama kali dalam cina iki layang niku. Orang dua ini orang miliki bangdukum sapa sebagian orang kabeh libatin marang sebagian dia nafati kemanfaatan. Wes ora iso manfaati baladeran lan ora iso gawe melarat. Nalika iku wes ora iso no manfaat. Syafaat-syafaatan wes ra ono. Sebagian apa? Sebab kafir. Malaikat berawani nyafaati berawani. Walakulu langit jika sapa isun Allah lilladina zolamu marang wong akeh kang padha zalim. Wong sing zalim-zalim do kafir-kafir mau malah diuneni. Zuku ngecipno siro, ngecipono siro ada kendali yang seksa rokok alati kuntum kang ana siro biya kelawan rokok itu kazibuna itu podo gerake rasa ini rasa non rokok sehingga nalika di kandang-kandangi rokok rokok sepaku surarko tak percaya saiki rasa non. Nek wis kaya ngono, wis ora ana persaben maneh kanggo ngatasi. Wis isane ya nampa terus. Nek wis ten neraka niku, kullama nadijat juluduhum, badalnahum juludan ghairaha. Kobong, kulite gosong ajur. Golek kulite wis gosong ajur diganti kulit anyar badalna hum juludan ghairo ganti kulit anyar gosong mana ajur mana ganti kulit anyar terus orang ana mandeke pirang juta tahun orang ana bali mulane Kanjeng Nabi ngantos walas asih terhadap wong kafir luar biasa. Mergo nyalingi nek wis mati kafir neraka selawase. Pirang juta tahun ja ono bare. Lan Kanjeng Nabi ora tau perang mateni wong kafir mboten nate. Wong kafir anggar wis mlayu ditututi sahabat orang tareng wis aja iki carane. Jadi perangi Kanjeng Nabi niku mboten kaya perangi wong saiki Amerika nyerang Irak rene negarane kan ae mboten nate wong kafir anggar wis mulih ning omahe sak-sak kepatok ya larohan iku carane larohan karo wong kafir. Gak ada perang naik, perang itu caranya. Nah, wis kok ya bal. Malah perang sing terakhir. Ya. Pun sering kula terangake. Perang terakhir namanya Ghazwatul Fathi. Bebase Mekah. Mekah ditinggal Kanjeng Nabi dan sahabat 10 tahun. Terus Kanjeng Nabi badhe seda umur 23 ana kabar iki bakale negara Mekah kembali nengene kekuasaane para sahabat. Lha iku nalika krungu berita iku para sahabat wis nyatepi sing mateni bapake arep dibalas, sing ngetok sikil balas ana bapak wis ana katene kabeh. Enjai sarang tumugi Mekah wong kafir semono akeh dilebokno masjid. Ngene iki mung sampean dadi sahabat mesti muring-muring. Kanjeng Nabi lho kafir piye ta? Wong kafir tak dijogok masjid. Innamal musyrikuna najasun wa la yaqrabul masjidal haram. Oh, ayat Kanjeng Nabi ngerti ta ora? Kafir kowe. Pengarane kan Nabi ra iso kafir. Mulane untung sampean mboten dadi sahabat. Nunggu dadi sahabat iso dadi kafir kabeh. Ya. Dilebokno masjid kabeh. Dijak ngomong omong pendekatan. Ora hewan kafir ora ngono. Dasare jeneng Nabi, "Hei bangsa Quraisy, kamu kures, saya pun kures. Hei keluarga abdi mana, kamu keturunan abdi mana, saya juga abdi mana." Mendekat. Maya takzunnu Nabi, kira-kira aku kiarep laupo. Abu Sufyan nalika itu kepalane. Jawabe. Anda akhun karim wa benu akhin karim kalu khaira sampean tentu bagi damel sae datang kita wong sampean itu tiang sae keturunan tiang sae ini bahasa pendekatan. Terus Kanjeng Nabi dawuh ilhabu fa'antumut tulaqo bubar bubar bebas kabeh. Mboten termasuk sahabat. Luar biasa. Bebas termulih. Ora usah maca sahabat. Dewe karo Raden Syahid Sunan Kalijogo. Wong kabeh dikumpul dek kabeh. Arep dalang. Raden Syahid kerso dalang. Carane nek gong wis ditabuh. Gong ora bakal ditabuh nek wong sak lapangan dumaca syahadat. Iki Raden Syahid. Kowe sak lapangan wis maca syahadat gong ditabuh, Raden Syahid dalang. Lha maca syahadat. Kan nyali boten syahadat-syahadatan. Iki bener. Iki kula ndek iki mikir. Kok kaya apik Raden Syahid ngene kaya ngene. Bareng sak niki hebat Kanjeng Nabi. Sebab apa? Nek larang kon maca syahadat, masuk Islam berarti ada tekanan. Kanjeng Nabi mboten bebas. Berarti masuk Islam tanpa tekanan. Jadi ku temurun ayat Iza jaa Rasulullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wong kafir sing bebas nek komplit mau langsung masuk Islam. Masuk Islam tanpa tekanan. Hebat dia ini. Hebat yang nanti. Nah, masa Islam nganggur tekanan bisa buat jadi munafik. Jabatnya Islam jadinya kafir. Tapi nek tanpa tekanan masuk Islam, masuk Islam murni. Akhirnya bangsa muda masuk Islam kabeh. Oh, niki hebatnya kanjeng Nabi. Niki cemote-mote. Kanjeng Nabi niku halus, mboten nate kasar. Nek sahabat kanjeng Nabi terhadap wong kabeh keras-keras bener. Cuma ini keras malam kemis, mana lah aja-aja ini. Jadi sahabat ini Nabi kalau Masjid Salim malam kemis keras dia yo. Keras malam kemis. Orang terima coti sepisan langsung. Jadi makanya mulangnya kemis. Mulanya konsen garis-garis itu caranya lurut dalil itu. Kebiasaan Kanjeng Nabi namanya Quran dijawi kan keras benar waglu alaihi Muhammad yang keras tolak Kanjeng Nabi tak bisa keras Kanjeng Nabi dijawi keras orang-orang ini Kanjeng Nabi orang bisa keras orang bisa keras di alam kusi Allah Abi Muhammad bisa alas orang keras malah di alam berarti keras itu orang wajib saya kenal begitu jadi keras orang wajib bunti deh kanji Nabi kan keras orang keras malah di alam malah dia ngaji ini pakai ketenang lalu udah keras-keras ini ku mereka turun tutup nanti jahe mesti simbol ke nah duki semedanaran wa'idah tutelah alaih ini bakale jandangan ono rame-rame biasa pengajian ini besok dirampungi namanya malam nisfu syakban nah nisfu syakban itu tiba semua nanti maju ke mes